kasih tersayang. Betapa senangnya diriku berdua denganmu, kembali mengulang indahnya saat saat pertama kali menyatakan cinta di sudut raga yang indah. Oh selalu aku ingin kembali aku ke sini, ke Bandung. Selamanya.